وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواننا أخواتكم التوافيان، الحمد لله segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah dan segala limpah kurnia kepada kita selama ini. Semoga Allah Subhanahu wa Taala menjadikan kita hamba-hambanya yang sentiasa bersyukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa Taala, supaya dimasukkan kita ke dalam orang-orang yang ditambahkan nikmat-nikmatnya kepada mereka. Dan alhamdulillah, pada malam ini insyaAllah kita sambung pembahasan kita, mencerahkan hadis yang pertama di dalam kitab Ikhlas dalam Niat daripada kitab Riyadhus Shalihin, di mana telah kita uraikan sebahagian daripada hadis Amirul Mukminin iaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Innama al-a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa." فمن كان هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كان هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فهو سسمونه أن يسرنا عملا عملا itu dengan niat, dan seseorang itu mendapat apa yang dia niatkan. Dan siapa yang hijrah kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa hijrahnya untuk dunia dan ataupun untuk orang wanita untuk dia menikah dengannya, maka hijrahnya kepada apa yang dia hijrahkan kepada. Telah kita terangkan tentang kepentingan hadis ini dan makna yang umum daripada hadis ini, menunjukkan kepentingan niat dalam semua amalan. Dan niat ini telah kita jelaskan tempat letaknya adalah di dalam hati, dan inilah yang kita namakan sebagai ikhlas di dalam niat. Dan telah kita terangkan bahawa apabila niat itu terletak di dalam hati, maka melafazkan niat itu tidaklah disyariatkan di dalam Islam. Telah kita jelaskan bahawa dalilnya adalah amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau telah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Taala dengan ikhlas. Beliau telah melaksanakan salat, telah berwudu, telah berzakat, buat haji dan sebagainya. Maka kita tidak pernah mendapat satu riwayat pun bahawa Nabi SAW ketika berwudu berkata, "Allahumma inni tawakkaltu ilaika," aku wahai Allah berwudu kerana Engkau, ataupun apabila Nabi SAW diri untuk takbiratul ihram melakukan salat, "Allahumma inni nawaitu aw usalli laka," ya, aku salat untuk Engkau wahai Allah, dan seumpamanya. Dan kita tahu bahawa riwayat-riwayat berkenaan dengan cara Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu adalah begitu detail sekali. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Uthman bin Affan radhiyallahu anhu mengambil ataupun meminta sebuah bekas air, kemudian dimasukkan, dicelupkan dua tangannya ke dalam air tersebut, mencuci lurah tangannya, kemudian dia masukkan air ke dalam mulut dan hidungnya 3 kali, dan kemudian masuk wajahnya 3 kali, dan seterusnya. Sifat wudu begitu detail sekali, kita tak jumpa bahawa Nabi SAW melafazkan niat wudu. Begitu juga solat. Kita tahu Nabi SAW bila mendirikan solat, mereka berkata, "Nabi SAW buat begini, Nabi SAW buat begitu, Nabi SAW buat begini." Semuanya direwatkan dengan detail oleh para sahabat. Sejak kita pernah jumpa Nabi SAW melafazkan niat untuk menunaikan solat, walaupun pelan-pelan pun Nabi SAW tak buat. Begitulah yang dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Bahkan tidak pernah kita dengar tentang pembahasan melafazkan niat di kalangan para sahabat, dan begitu juga salafus saleh. Pemikiran itu tidak benar bagi mereka yang mengatakan mendapatkan niat itu boleh saja. Ini bukannya masalah besar-besar, ini bukan digital saja. Kita kalau nak niat, niat. Kalau nak niat, jangan tegur orang yang nak niat. Ketahuilah bahawa ulama-ulama mazhab Syafi'i sendiri telah mengingkari perbuatan ini. Ya, ini kebanyakan ulama Syafi'i. Kita ngaku bahawa ada juga ulama yang membenarkannya. Dan antaranya adalah Al-Aqfal, Ibn Al-Aqfal, itu seorang murid kepada Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Dia mengatakan jika seorang itu melafazkan niat di belakang imam dengan cara jahal, maka itu haram dan berdosa besar. Kerana apa? Kerana dia dengan melafazkan niat aku nak solat ini belakang imam, pak rakaat kerana Allah, menghadap kiblat dan sebagainya, ini dah tentu mengganggu dia, mengganggu orang kiri kanan. Dan bila itu berlaku, ia akan apa? Dia mengganggu orang kiri kanan khusyuk mereka, maka itu adalah haram. Ataupun kalau dia berniat dengan tidak menguatkan atau mengeraskan suaranya, maka ini tidak sampai kepada haram yang besar seperti itu, tapi ia tetap juga berdosa daripada dosa lain. Kerana ia akan menimbulkan was-was dalam hati. Jadi kita menambahkan satu lagi perkara di dalam ibadah yang pada mulanya amat mudah. Kadang solat apa? Kadang waktu apa? Kadang waktu maghrib. Allahu Akbar. Maksudnya kalau ada waktu maghrib awal ada solat asar ke? Kalau waktu maghrib jangan jam solat isyak. Tentu sekali kalau ada waktu maghrib awal akan solat maghrib. Tak payah kita cakap, dalam hati kita, kita tahu kita nak solat maghrib. Begitu juga dengan solat-solat lain. Begitu juga dengan wuduk. Kita tak perlu nak dapatkan aku berwuduk dan sebagainya. Baik. Jadi demikianlah yang disebutkan oleh ulama. Kemudian ada beberapa kita katakan syubhat ataupun hujah yang digunakan oleh orang yang membolehkan atau mensyariatkan kita melafazkan niat dalam kita beribadah, bahawa ia walaupun tidak dilakukan oleh Nabi SAW dan sahabat, tapi boleh kita buat dia baik. Dia perkara yang baru, tapi dia lah baik, istilahnya di dalam hadanah. Dan bahkan kita katakan dia boleh disekiahkan dengan satu perbuatan Nabi SAW ataupun dua perbuatan Nabi SAW. Apa dia? Iaitu Nabi SAW apabila memasukkan ihram ataupun bila meniatkan ihram untuk buat haji atau umrah, Nabi SAW akan kata labbaik Allahumma hajjatan wa umrah, atau seumpamanya, yakni labbaik Allah hajjah, yakni haji dan umrah. Dan Nabi SAW melafalkan niatnya. Begitu juga ketika Nabi SAW menyembelih haiwan untuk buat kurban pada hari raya Aidil Adha, Nabi SAW akan kata Allahumma inna Allahumma hadza minka wa ilaika taqabbal minni, dan lebih kurang macam tu, wahai Allah, ini adalah daripadamu dan kepadamu, maka terimalah daripadamu. Dan kadang-kadang disebutkan terimalah daripada Ali Muhammad atau keluarga Muhammad. Ini kan lafaz niat. Jadi bolehlah kita melafazkan niat. Jadi apa jawab kita? Ataupun jawab ulama, kita tak boleh jawab kan? Ulama dah jawabkan. Jadi jawab ulama, jawab ulama. Kita cuma pun mengambil ataupun melihat hujah-hujah mereka, kita ambil yang kuat insyaAllah. Bahawa kita dapati benar apa yang diriwayatkan itu adalah benar dalam masalah haji, bertalbiyah, menguatkan suara, melafazkan nusuknya ataupun manasiknya. Itu juga dalam hal menyembelih korban. Ini ramai juga dalam melakukan demikian. Jadi jawab kita, dalam ibadah-ibadah lain, solat, wuduk, lebih lagi solat kita lakukan setiap kali, Nabi SAW ada lakukan atau tidak? Sekali pun jadi. Jawabnya apa? Tidak ada. Sehingga kita boleh kiaskan solat dengan solat. Kalau tidak, kita akan kiaskan solat dengan haji, ataupun kita kiaskan solat dengan sembelih kurban. Dan kita tahu bahawa ibadah itu tidak sama. Kalau kita katakan Nabi SAW melafazkan niat ketika dia buat haji atau kurban, dan kalau kita amati perbuatan Nabi SAW, labbaik Allahumma hajjatan wa umrah, atau hajjatan fi umrah wa umrah fi hajjah dan sebagainya, maka kita tahu bahawa itu bukan lafaz niat, itu adalah tanbiyah Hadiah adalah menyahut ataupun menyahut bagi seruan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia adalah satu zikir. Dan zikir hadiah memang disyariatkan kita menjaharkannya, melainkan untuk orang wanita. Jadi itu memang sebagai syiar Islam, khususnya dalam ibadah ibadah haji dan umrah. Jadi menyebutkan kita datang, aku datang wahai Allah untuk berhaji, aku datang untuk umrah. Bukan dapat niat sengaja aku berhaji ataupun sahaja aku buat umrah dan Allah Ta'ala. Tak ada macam tu dalam jadi hadis. Begitu juga dalam sembelihan korban, itu adalah sebagai apa? Itu bukan niat. Wahai Allah, ini daripadamu dan ini kepadamu dan terimalah daripadaku. Ini adalah satu zikir juga, satu doa. Kalau lahirnya, maka itu khusus untuk dua ibadah ini. Kita tak lupa Nabi SAW melakukannya untuk ibadah-ibadah lain. Wallahu a'lam. Baik. Kemudian kita akan membicarakan pada malam ini insyaAllah tentang masalah-masalah fiqhiyah berkenaan dengan niat. Al-Imam Musyafi'i rahimahullah ta'ala telah mengatakan hadal hadis yang berhulu di akan mutala'ina baran min abwab al-fiqh. Hadis ini masuk dalam lebih dari 70 bab daripada bab-bab fiqh. 70 bab daripada bab-bab fiqh. Adakah ini betul-betul 70 ataupun menunjukkan banyaknya masalah niat di dalam kitab-kitab fiqh? Yang penting di sini adalah kita tahu bahawa dalam semua ibadat perlu kepada niat. Dan satu perkara yang kita nak hafal dari ini, apabila ulama-ulama membahaskan tentang masalah niat, pembahasan itu terbagi kepada dua pembahasan. Pembahasan pertama adalah berkenaan dengan niat itu dalam membezakan antara adat kebiasaan dan ibadah, dan juga membezakan antara sebuah ibadah dengan satu ibadah yang lain. Dan ini dibahaskan dalam kitab-kitab fiqh oleh para fuqaha. Jadi dia membezakan antara adat dengan ibadah. Apa yang membezakan adat dengan ibadah? Niat. Kemudian membezakan antara ibadah ini dengan ibadah yang itu. Apa yang membezakannya? Niat. Solat tetap solat. Antara solat, kita katakan antara solat subuh fajar dua rakaat dengan solat sunat dua rakaat, semua sama saja. Rukuk sujudnya dua rakaat sama saja. Yang membezakannya apa dia? Tidak bukan dalam niat di dalam hati orang yang solat tersebut. Begitu juga dengan ibadah-ibadah lain. Orang yang mandi, takkan apa panas, musim panas ni kan. Mandi, soalnya apa, sedap, tidur, sejuk, minyak. Dengan orang yang mandi kerana apa? Kerana apa? Kerana baru bersih daripada dia dan seumpamanya. Mandinya sama, tapi begitu kan. Antara adat dan ibadat. Ini pembahasan fuqaha. Dan satu lagi pembahasan yang sebenarnya lebih penting daripada ini, tapi tidak disebutkan oleh fuqaha, ialah membezakan ataupun merekapkan niat itu kepada ma'bud sesuatu ibadah tersebut. Maksudnya kita nak letakkan fokus atau objek ibadah tersebut. Niat kita kepada siapa bila kita melakukan satu-satu ibadah. Bila kita sedekah ni, adakah untuk kita dapat apa ni, cukai juga tu, free daripada cukai, ataupun supaya apa ni, kita nak auditing nanti semua apa, semua senang, ataupun supaya nama kesatuan kita kuat tak sebab apa-apa, ataupun supaya orang kata kita ni bagus dan sebagainya, pemurah dan seterusnya, ataupun kita sedekah kerana nak tolong orang, kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi niatlah yang membezakan kalau satu ibadah itu ya pula kerana Allah Subhanahu Wa Taala ataupun ada di situ riya dan sebagainya. Dan bab ini dibahaskan oleh ulama-ulama, seluruh ulama-ulama akidah. Kerana lawan daripada ikhlas adalah syirik. Jadi ada dua pembahasan yang disebutkan oleh ulama. Adapun yang pertama adalah yang paling penting, kerana ia mensahkan sesuatu ibadah, iaitu ikhlas ataupun tidak ikhlas. Dan kita tahu bahawa kalau orang itu Muslim, beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak mungkin mungkin ada ibadahnya yang dilakukan bukan kerana Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini dilakukan kerana selain Allah Subhanahu wa taala secara total. Dilakukan ibadah ini bukan kerana Allah langsung, tetapi kerana manusia, kerana syekh dia suruh, kerana ustaz dia suruh, ataupun kerana sebab-sebab lain. Tidak mungkin ia berlaku daripada orang yang beriman. Tetapi ini mungkin berlaku daripada, bahkan ini berlaku daripada orang-orang yang munafik, orang yang nampakkan keislamannya secara zahir tetapi menyembunyikan kekufuran dalam hatinya. Jadi orang salat, mereka pun salat. Bagaimana berlaku di Madinah zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam? Jadi orang-orang munafik kata Allah Subhanahu wa taala, mereka pun yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Iaitu mereka menunjuk-nunjuk, nampak-nampakkan amalannya an-nasa untuk manusia tengok. Tapi mereka sebenarnya la yadhkuruna Allah illa qalila. Dalam salat tak ingat Allah SWT melainkan sedikit. Sedikit saja. Dan mereka ini tidak beriman dan mereka di tempat yang paling rendah, dia tinggal ke sana. Ada orang yang beriman, bahagian daripada mereka ikhlas dalam semua ibadahnya. Semua mereka lakukan kerana Allah Subhanahu wa taala. Kerana mereka kenal bahawa Allah Subhanahu wa taala yang ciptakan mereka, Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan mereka melaksanakan ibadah ini, dan Allah sahajalah yang akan mengganjari atas ibadah ini, bukan orang lain. Ini martabat pertama orang yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi di sana ada beberapa orang-orang yang beriman yang mencampur-adukkan amalan solehnya dengan amalan-amalan yang tidak baik. Khalatu 'amalan salihan wa khala sayyi'an. Mereka campur-adukkan amalan soleh dan sebagainya dengan amalan yang sayyi'ah, yang tak baik. Jadi ada kesyirikan ataupun kita katakan riya dan seumpamanya di dalam ibadah mereka. Dan sebagai mengisyaratkan tentang masalah ini, bahawa ia bukan berlaku pada orang yang jahil, orang yang tak belajar agama. Riya ini berlaku. Kalau kita lihat hadis-hadis yang dikatakan, mungkin kita katakan berlaku orang pertama yang patut berhati-hati adalah orang yang belajar-belajar, orang yang belajar, orang yang ada ilmu yang mengajar orang agama. Sebab dalam sebuah hadis yang disebutkan, awal man tusa'ar finnar, orang pertama yang akan dihiraskan, dibakar dalam neraka adalah rajul, dan orang yang alim, yang mengajarkan ilmu kepada orang ramai. Tetapi dia mengajar supaya orang panggil dia alim. Orang pun dah panggil dia alim, tapi dia bukanlah mengajar kerana Allah SWT. Jadi untuk dapat nama, maka orang ini akan masuk api neraka. Jadi orang pandai, orang tahu, tetapi dilakukan sesuai pada itu riya. Itu juga dalam suara Islam, orang yang belajar agama, orang yang belajar agama ini baru telah bihi wajhullah, menuntut suah ilmu yang mana ilmu itu yang jenis yang boleh mendapatkan reza Allah SWT, pahala reza Allah SWT, iaitu ilmu agama. Jadi dia belajar tapi liumari bihil subaha liujari bihil ulama wa yatrifa wujuhan nasi ilaih, iaitu tujuannya menuntut ilmu supaya nanti dia boleh challenge dengan ulama-ulama bahawa tahu ini aku pun tahu lah. Kau boleh cakap ini, aku pun boleh cakap ini. Kau dalil ini, aku pun boleh dalil ini. Baik. Jadi dia boleh jari, mana dia boleh berlawan dengan ulama. Oh, Umar lebih istufaha. Dan dia boleh berjidal dengan orang-orang yang bodoh. Sebab orang-orang tak tahu, dia pun suar dan jadi expert. Sebab kat internet, dia suar sini lah, dan dia suar sini. Jadi orang tak lah, dia bodoh-bodohkan orang-orang yang tak tahu. Bukan ajar. Tapi supaya apa ni? Main-mainkan dengan orang berjidal saja. Dan satu lagi, orang belajar ilmu nanti bila dia dah pandai ataupun ketika belajar pun dia terima wujuhan nanti ilai, supaya dia dah apa, orang punya wajah semua berpaling ataupun menghadap kepada dirinya. Orang puji dia, orang puji dia, orang puji dia. Jadi orang-orang ini semuanya akan masuk api neraka. Ini kita boleh baca dalam kitab Ibnu Abil Bar dalam kitab ilmu ya, yakni al-ilm, menunjukkan bahwa dia ini masuk bukan pada orang-orang yang orang-orang ilmu kata juga. Tapi mungkin orang yang paling patut berjaga-jaga adalah orang yang belajar agama, namun yang mengajarkannya mengalami maklum dari kita daripada kebenaran ini. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala dalam masalah dia ini, Allah Subhanahu Wa Taala maha kaya daripada apa juga sekutu. Allah Subhanahu Wa Taala tak mahu apa juga ataupun siapa juga bersekutu dengannya dalam ibadah kepadanya. Sebab itu dalam hadis Qudsi, Allah Subhanahu Wa Taala melalui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah berfirman, ana amma syurakai ani syirk, akulah orang yang paling kaya daripada aku juga sekutu. Man amila an amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu. Barang siapa yang melakukan satu amalan dan dia mensyirikkan di dalam amalannya kepada aku ataupun dengan aku, maka aku akan tinggalkannya dan syiriknya. Jadi hadis ini dalam Sahih Muslim. Siapa yang beramal satu amalan yang boleh dan dalam amalan itu dia mensyirikkan sedikit pun dengan selain Allah Subhanahu Wa Taala, serta fihi ma'al ghairi, siapa juga dia, maka Allah akan tinggalkan dia dan syiriknya. Jadi ini menunjukkan bahawa amalan itu tak akan diterima oleh Allah SWT kalau tinggalkan dia dan kesyirikannya. Dan ini ditafsirkan sebagai apa? Allah akan tinggalkannya dan orang lain ataupun benda lain yang dia harapkan daripada ibadah itu. Jadi kalau dia harapkan daripada ibadah itu orang putihnya dan sebagainya, Allah akan tinggalkannya dan orang-orang itu. Misalnya dia cakap macam ini, dia harapkan atau orang pujinya nak cari kiamat, dia nak minta pahala dari Allah SWT, Allah tinggalkan dia dengan orang-orang ini. Minta kata Allah SWT dalam hadis yang lain, kau mintalah pahala daripada orang-orang yang untung tu syiriku nahi, yang yang kamu mencirikan dengan dia dalam amalan kamu itu. Dan apabila dia minta kepada orang-orang ini, orang-orang itu boleh kasi dia pahala? Tentu sekali tidak. Jadi itu menunjukkan bahayanya syirik. Daripada sudut syirkah pula, kita tahu bahawa syirik ataupun tidak ada ikhlas ini dalam setiap ibadah ini berlaku dalam tiga keadaan. Yang pertama, sebelum dia solat lagi, sebelum dia berwuduk atau sebelum dia baca Quran, sebelum dia zikir, sebelum dia tolong orang, sebelum dia buat apa, sebelum dia dakwah, dia dah niatkan ataupun dalam hatinya tidak ada ikhlas. Dia sudah nak mengharapkan pujian daripada orang dan sebagainya. Ini kita katakan tak mungkin berlaku daripada orang yang beriman, berlaku daripada orang munafik. Dan tentu sekali amalan orang seperti ini habis, yakni hapus dan batal seluruhnya. Tetapi yang biasa berlaku adalah orang yang melakukan amalan mula-mula dia niat kerana Allah SWT. Tetapi apa berlaku? Tengah-tengah ibadahnya, maka datang ria. Dia rasa ada orang matu kan, ini saya punya cikgu ni, ini saya punya ini saya punya bos ni, ini kena cakap betul-betul misalnya gitu kan. Jadi dia dah mulalah baikkan cakapnya. Kalau dia sedang bercakap ataupun dia panjangkan rupanya, mula sampai 3 kali, sampai 5 kali, 7 kali, ataupun kalau dengan baca Qurannya, dia sedapkan suaranya dan sebagainya. Jadi ini tengah-tengah ibadah. Dan dalam hal ini ada dua kemungkinan. Yang pertama, dia naik sedap dengan apa? Dengan riak ni. Dia naik syok, oh ini besok ni mesti orang suka je aku eh. Nanti kalau anak bos ni bolehlah aku kahwin dengan dia nanti. Ada potensial. Kalau dah kahwin pula, dia sukakan nanti. Menantu lah biasa kita dengar kan. Jadi ini dapat apa kata orang tu, mileage lah. Yang bagaimana pun dia makin sedap sampai beri salam, assalamualaikum warahmatullahi, 3-4 rakaat semua dia orang suka tinggal dengan riak macam tu. Maka apa yang berlaku? Kata ulama, kalau dia istirahat, maka mula daripada dia riak itu, semua amalan itu yang dia riak itu adalah amalan yang tidak diterima oleh Allah SWT. Daripada hadis tadi, aku tinggal dengan dia dan syiriknya. Jadi kalau rakaat pertama masih Islam, menunjukkan bahwa yang pertama masih diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ada sebagian ulama mengatakan boleh kerana solat ini tak boleh kita solat satu rakaat out of four, satu betul sah, lagi tiga tak ada wuduk, boleh lah. Tak boleh eh? Empat kali kan? Kali batal kan? Kena ulang empat kali. Kena ambil wuduk balik. Boleh kerana ikhlas tak ada pada bahagian daripada solat, yang mana syaratnya dia adalah ibadah yang berada pada zat yang tidak ada pecahan-pecahan, tak ada bahagian-bahagian dia satu kecil komplit, maka semua solatnya ditolak Allah SWT. Namun gelang yang lain itu menunjukkan bahayanya, bahayanya ria syirik dan kecil ilmu. Jadi ini ada dua pendapat. Satu lagi keadaan orang yang mula-mula solat ikhlas, kemudian tengah-tengah dia ibadah datang ria, tetapi dia teringat, eh, kenapa aku mesti apa ni, panjangkan rukuk ni, kenapa nak kena sedapkan bacaan ni, kenapa mesti gitu, mesti gini, kenapa nak harapkan pujian. Jadi dia teringat pula, ini adalah, oh ni adalah gangguan syaitan, ni tak boleh ni. Maka apa dia buat? Hilawan. Dia tak mau dia dalam hati ni, orang tak tahu. Dia sibuk, dia sibuk. Imam tengah baca apa semua, dia tengah sibuk. Dia fight dengan apa? Fight dengan dia punya riak, dengan syaitan. Sampai habis salam. Jadi apa hukum solatnya? Maksudnya jawab ulama, solat seperti ini atau ibadah seperti ini, yang mana dilawan dengan riaknya, tentu sekali dia tidak akan dihukum sebagai berdosa. Maka solatnya diterima. Solatnya diterima. Tetapi tak akan sama solat orang seperti ini dengan orang yang daripada mula sampai beri salam ikhlas untuk tak ada riak. Itu menunjukkan bahawa pentingnya kita jaga hati kita dalam ibadah, dan kalau boleh kita elakkan ibadah-ibadah kita itu kita lakukan di tempat-tempat yang riak boleh datang. Elakkan kita melakukan satu ibadah di tempat-tempat yang riak boleh datang. Saya nak solat depan orang berkedai kopi, saya nak solat kat mana? Dekat ofis. Saya nak solat dekat padahal tempat ada kan, betul lah. Ada kubikel untuk solat, ada musola, dia ada apa. Dia nak solat orang tengok. Kuno nak baru tunjukkan bila kita solat kat mana-mana apa sebenarnya. Mula-mula bagus, betul lah. Tapi kita tak tahu hati kita lemah, iman kita lemah, syaitan masuk. Dia juga ni orang tengok. Dia akulah di tender of Islam dan sebagainya. Dan sumpah ini banyak. Jadi kita elakkan perkara seperti ini. Sebab itu antara termasuk sunnah adalah kita ibadah-ibadah yang fardhi dan individu, kan disunatkan kita solat sendirian. Walaupun solat di masjid itu besar pahalanya, tetapi Nabi SAW kata sebaik-baik solat seorang insan itu adalah di masjid illa maktubat. Melainkan apa? Sebaik-baik solat orang itu adalah di rumahnya, di baiti illa maktubat, melainkan solat yang wajib. Jadi solat kat rumah lagi bagus kalau dia adalah solat sunat. Tapi kalau solat fardu, tidak solat di masjid. Sehingga ulama mengatakan walaupun kita ada di Masjidil Haram, di mana solat di Masjidil Haram berapa lipat kali ganda? 100,000 kali ganda. Awak solat kat rumah awak, hotel lagi bagus daripada awak solat di dalam Masjidil Haram kalau dia solat sunat. Begitu juga dengan Masjid Nabi SAW, 1,000 kali ganda. Tapi kalau awak solat di rumah lagi bagus. Sebab Nabi SAW sabdakan hadis ini ketika beliau di mana? Di Madinah. Masjid Nabi SAW ada lah itu. Tapi disunatkan, digalakkan solat di rumah, seorang tak nampak. Jadi kita boleh pelihara ibadah kita daripada termasuk kepada yang mengganggu ikhlas. Dan Nabi SAW sendiri biasa solat sunat di rumah hanya. Kita boleh lihat di hadis Nabi SAW. Tetapi jika ibadah-ibadah itu memang disyariatkan kita melakukan secara jamaah ataupun terang-terangan, zikir yang disunatkan secara terang-terangan, seperti takbir, waktu hari raya, talbiyah dan sebagainya, maka yang itu kita lakukanlah secara secara sunnah, iaitu kita terang-terangan, kita jalankan. Baik, kita berpindah kepada masalah fiqh pula. Apa hukum niat? Jadi jawabnya adalah makna hukum niat dalam setiap ibadah. Adakah wajib niat itu ataupun dia hanya menyempurnakan ibadah, tapi tak wajib. Ya, dalam hal ini jelas bahwa niat itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu ddin. Tidak ada yang diperintahkan melainkan untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala mukhlishina secara ikhlas dan agama untuknya semata. Dan innama al-a'malu binniyat wa innama likulli'mrin ma nawa. Amalan amalan itu hanya dengan niat dan seorang itu mendapat hanya apa yang dia niatkan. Jadi kalau dia solat, dia wajib niat. Tapi niat dalam fikrah ini bukan niat yang tauhid tadi. Bukan niat kerana Allah SWT lillahi ta'ala, bukan. Bila kita sebutkan atau kita sedang bincangkan dalam masalah niat yang disebutkan, yang dibahaskan oleh fuqaha, yang dimaksudkan kat sini adalah apa? Tamyizul ibadat, membezakan antara satu ibadat dengan adat, ataupun membezakan satu ibadah dengan ibadah lain. Itu maksudnya. Jadi kita berikan contoh. Jadi sekarang seorang itu dah angkat wudu dan dia nak solat. Baik, dia nak solat ni waktu subuh lah senang. Jadi misalnya dia di rumah, sama ada dia niatkan solat ini solat sunat ataupun dia niatkan solat ini solat fardu. Kalau dia niatkan solat ini solat sunat, boleh tak dia dapat pahala ataupun boleh tak kita kirakan dia diterima daripadanya solat ini sebagai solat fardu? Kalau tidak, sebab niatnya adalah niat sunat. Dan begitu juga kalau dia niat solat fardu, maknanya yang diterima daripadanya adalah solat fardu dan dia tak perlu nak solat lagi. Bahkan dia tak boleh solat lagi. Jadi menunjukkan bahawa niat itu wajib. Jika tidak ada niat, berdiri saja lepas tu solat dua rakaat, boleh tak diterima solat ini daripadanya? Ini selepas kita katakan ibadah ini itu kerana Allah SWT. Jawabnya tidak. Melainkan dalam satu hal saja yang disebutkan oleh ulama, jika kita atau seorang itu melakukan satu ibadah sunat mutlak, yakni yang tak ada kena mengena dengan satu sebab, bukan kerana mengiringi solat, bukan kerana gerhana, bukan kerana duha, bukan kerana apalah. Jadi saja ya, dia ambil wuduk, dia suka nak solat dan itu bukan waktu yang dilarang. Malam-malam misalnya dia tunaikan solat, solat mikir, bukan tahajud, bukan apa pun, bukan. Saja dia nak solat, tak ada niat apa-apa. Tapi kerana Allah SWT lah, diterima atau tak terima solat ini, jawabnya diterima. Solat sunat mutlak saja di penuh kita katakan dibenarkan, tidak ada niat. Dan dalam beberapa hal lain, jika ibadah itu bukannya maksud, yakni ibadah yang merupakan ibadah yang dimaksudkan, tetapi jadi bukan ibadah yang dimaksudkan dengan zatnya, dengan sendirinya, tapi adalah ibadah yang merupakan satu wasilah atau satu cara atau ataupun satu min untuk ibadah ini, satu sebab untuk ibadah ini, maka yang ini ulama mengatakan tak perlu kita niat. Sekarang kita nak solat, kita wajib apa? Tutup aurat. Perlu tak bila kita pakai baju kain-kain tutup aurat, mesti tak kita niat? Niat ni kerana nak solat. Baguslah kalau kita niat ni kerana tutup aurat ni, kerana solat ni sah. Hanya sah kalau tutup aurat sah. Jadi kalau kita tak niat, tentu dia mana kita niat pun kan? Tentu dia kita solat bila kita dah pakai tutup aurat. Sah ke tak sah? Tutup aurat tu sah kan? Balak turun sah, menunjukkan bahawa ia tidak perlu niat. Jika ibadah tersebut hanyalah satu sebab untuk ibadah yang lain, dia bukan ibadah yang dimaksudkan dengan dia sendiri, dia sebenarnya adalah satu bahagian daripada ibadah yang lain. Faham kan? Dia tak perlu niat pun tak perlu. Tetapi dalam masalah-masalah lain, seperti wudu. Terdapat khilaf di kalangan ulama, apakah kita wajib niat ketika kita berwudu? Jadi orang yang mengatakan tak perlu kita niat bila kita berwudu, antaranya mazhab Abu Hanifah rahimahullah taala, dia kata wudu ini bukan maksud dimaksudkan untuk kita berwudu, tetapi kita berwudu untuk membolehkan kita salat, untuk mungkin pegang Quran dan sebagainya. Jadi dia bukan maksud daripada ibadah itu, tidak dimaksudkan dengan dia sendirinya. Sebab kalau nak katakan kita sedang membersihkan diri, kadang-kadang yang kita cuci itu bukan bahagian-bahagian yang kotor pun, tempat lain kotor tapi kita tak pernah cuci. Ketiak kotor tak pernah, kita bintang, bulu-bulu, cuci ketiak. Dia menunjukkan bahawa ia hanyalah apa, sebab untuk sah ibadah lain. Ini terdapat. Tapi ulama lain tetap mengatakan wajib kita niat untuk berwudu sebagaimana kita wajib berniat untuk semua ibadah lain, bagaimana yang terdapat dalam hadis niat ini. Semua amalan dengan niat dan orang dapat apa yang dia niatkan. Dan yang menguatkan pendapat ini adalah hadis-hadis yang menunjukkan bahawa wudu itu adalah ibadah yang dimaksudkan dengan sendirinya. Bagaimana hadis dalam Sahih Muslim, bahawa siapa yang berwudu dan dicuci mukanya, maka akan keluarlah dosa-dosa yang dipandang oleh dua matanya sampai kepada akhir titisan air wudu tersebut. Menunjukkan bahawa dengan wudu saja dah menghapuskan dosa. Kalau orang tak wudu, dia tak ada niat apa pun, tak ada niat wudu, boleh tak dihapuskan dosa? Tak mungkin Jadi perlu kepada niat dalam semua amalan yang melainkan yang merupakan wasilah ataupun sebab kepada ibadah lain. Kemudian satu masalah lagi, kita dah tahu wajib kita berniat dalam ibadah-ibadah dalam hal al-fiqah. Tetapi di sana ada beberapa jenis ibadah yang kita tak perlu niat. Itu kita nak tahu juga, iaitu ibadah-ibadah yang tidak dapat ditafsirkan sebagai perkara selain ibadah. Yakni kalau ibadah-ibadah yang mana kita hanya ada satu tafsiran je, bahawa ini adalah ibadah. Kita kalau buat ini je, maknanya menunjukkan bahawa kita sedang melakukan ibadah yang tertentu. Contohnya, sedekah. Sedekah, kita bila keluarkan sedekah, kita yang dimaksudkan daripada sedekah apa dia? Duit itu, harta itu sampai kepada orang yang menerima sedekah kan? Betul kan? Jadi kalau kita keluarkan, kita berikan saja, kita dah diterima. Yang ini sedekah itu telah diterima sebagai sedekah tanpa kita niatkan dia sedekah. Maksudnya macam itu. Okey, nanti kita akan sampai kepada lagi sekali kita akan bincang ini. Satu lagi contoh adalah baca Quran. Ini telah kita terangkan bahawa semua ibadah orang Islam mesti kerana Allah SWT. Okay? Sekarang orang baca Quran, perlu tak niat aku ni baca Quran? Aku bukan zikir, kata aku baca Quran. Aku bukan sedekah, kata aku baca Quran. Perlu tak niat itu tak? Beza-bezakan ibadah. Jawabnya tak. Tentu sebab buat kita baca Quran, dia dah jadi satu ibadah sendirinya. Zikir, la ilaha illallah dan sebagainya. Bila kita sebut je la ilaha illallah subhanallah, dia dah jadi zikir secara otomatik dan dia dah merupakan satu ibadah. Tak perlu kita nak bincangkan ni zikir ke bukan zikir. Okay, melainkan satu keadaan, iaitu dua orang yang jalan-jalan, kali kawan dia cucuk dekat aku ni, nampak ni? Tak rusuk ya, itu meletak subhanallah. Itu ya, yang itu kira tak sebagai subhanallah zikir atau tak kira? Jawab ni kita tanya, waktu dia buat gitu dia melangkah ke dia memang zikir? Kalau dia jadi melata, kalau pocok, pacok, apa semuanya tu lah. Kalau nama tu dia tak baik sikit, dia sebut semua nama tu, dia tak tahu. Mungkin dapat pasal dia betul dia akan melata kan. Tapi kalau tidak, dia melata. Melata punya keluar dari instantaneous, tanpa apa, tanpa berikir, tanpa berniat. Maksudnya itu tak akan dikira sebagai berikir. Itulah keadaan seperti itu je. Tapi selain daripada itu, bila seorang itu berfikir, mesti kita faham ataupun kita akan terima dia sebagai satu ibadah. Jadi dekat sinilah kita mesti faham bila buka hak cakap baca Quran tak payah niat, zikir tak payah niat, belajar ilmu pun tak payah niat sebenarnya. Sebab kalau orang belajar ilmu, memang dia belajar ilmu, tak boleh kita silapkan dia ataupun kelirukan dia dengan ibadah lain. Bukan maksud tak payah niat kerana Allah SWT lah, itu dah kita settle lah. Ini masalah fiqahnya. Dan daripada itu untuk lafaz-lafaz yang tak perlu niat, yang tak perlu zikir, baca Quran dan sebagainya. Dalam beberapa hal ibadat ataupun muamalat juga, kalau kita kata aku jual dalam kitab ni harga dia $20 tunai, perlu niat lagi tak? Perlu niat jual dengan kata dia. Tak perlu niat. Sebab lafaznya dah direct, jelas sangat. Takkan kita jual kitab ni $20, kita niat sewa pula. Kita akan dihukum mengikut apa yang kita cakap ke dalam hati kita ketika ni. Cakap jual tapi sebenarnya pinjam. Cakap kasih tapi sebenarnya apa? Pinjam. Boleh kita pakai yang niat ke kita pakai yang dia cakap? Mesti pakai yang dia cakap. Tapi tak masalah kita dalam hubungan antara manusia dengan manusia. Kita tengok apa yang dia dekat. Sebab lapasnya suara ini ni lapasnya jelas direct clear. Begitu juga kalau seorang suami kata kepada isterinya, sama ada tengah marah ke tengah sayang, ada tak tengah sayang, aku ceraikan kau, nanti tahu dia tengah sayang cerai pun dia tak tahu hasil lagi dah. Jadi tengah marah, jatuh ke tak jatuh? Cerai. Jatuh cerai tu. Melainkan dalam keadaan yang amat remote sekali lah, ter-isolated. Isterinya kena ikat ke apa, kau cerai. Ceraikan daripada ini pasal orang baru ikat apa, baru lepaskan tali ikatan ni, pada cerai dan perikatan ni. Itu lain cerita lah. Tapi kalau biasa, situasi biasa, kau aku ceraikan kau, maknanya dia dah cerai daripada akad nikah. Dia tak perlu pada dia. Tak payah kita nak tanya dengan dia, kau niat cerai ke kau nak cerai daripada tadi? Tak payah nak tanya. Kali mesti apa? Ditulis sebagai cerai. Tetapi ada satu keadaan yang muskil kan. Seorang ni kemarah-marahnya, kemarah-marah. Jadi dia kata kepada isterinya, kalau kau keluar dari rumah lagi sekali, kau diceraikan. Dan dia memang niat apa? Nak ceraikan isterinya kalau keluar dari rumah. Tak apa isteri dia buat, tak tahulah. Boleh ke tak boleh dia buat macam tu? Tak boleh buat macam tu? Nama tu tak boleh ya? Ini human strike juga ni kan? Nak kata boleh, tak boleh. Asalnya boleh lah. Melainkan ada sebab-sebab yang kata tak boleh. Tak tahu lah. Dia buat macam itu. Dia dah kata pada isteri macam itu. Kemudian besok terlusa ke, dia nampak seorang perempuan, wanita, keluar daripada rumahnya. Kan? Maka dia pun cakap, aku ceraikan kau. Jadi apa? Tengok bukan isteri dia, adik isteri dia. Dari belakang dia tutup nampak tak? Nampak sama. Jatuh ke tak jatuh cerai? Di sini nak pakai inamal amal bin niat, amalan dengan niat, ataupun nak pakai apa dia cakap. Jadi dalam hal ini sebab tu maka ni kata lepas niat ni masuk dalam lebih dari 70 bab fiqah. Jadi orang yang mengatakan ikut apa yang dia cakap, kata jatuh lah cerai. Tapi orang yang kata sebenarnya dia tak niat nak cerai kamu kami. Mana boleh kamu ni kami ni je pun. Tadi ipar Mana boleh jatuh cerai? Oh tak, bukan jatuh cerai pada dia, jatuh cerai pada isteri dia. Sebab dia nak cerai kan isteri dia. Tapi kalau betul-betul suatu ulama keluarkan fatwa, masalah dibahaskan dulu. Kalau kita lihat betul-betul, dia nak cerai dengan isteri dia ke tidak waktu itu? Yang itu tu, yang keluar. Dia nak ceraikan perempuan yang itu, bukan isterinya. Sebab isterinya tak melakukan kesalahan. Di dalam hal ini tidak jatuh cerai. Kita pakai hadis, hadis niat. Kita kuatkan dia punya niat dahulu. Sama lah, macam dia tersilap. Dia ada 4 orang isteri ke 3 atau 2. Okey. Lepas tu ada satu yang buat salah, nama Fatimah misalnya. Okey. Tetapi dia pun dia ingatkan yang salah tu apa ni, Aisyah. Jadi dia cakap Aisyah, aku ceraikan Aisyah. Padahal yang buat salah tu Fatimah. Salah orang pula. Tengoklah Pak, salah orang pula. Jatuh ke tak jatuh? Dalam hal ini kata ulama tidak jatuh juga. Sebab disebabkan dia tak niat nak ceraikan isteri ini. Jadi masalah ini kita tahu dibahaskan oleh ulama. Dan satu perkara lagi, seorang yang sedang melakukan satu-satunya ibadat, bolehlah dengan niatnya dia putuskan ibadat tersebut, dia hentikan satu ibadat tersebut. Dengan solat, niat nak stop solat, boleh tak boleh? Putus ke tak putus solatnya? Batal ke tak batal solatnya? Kalau apa yang kita ada sekarang ni, hadis ni niat kata semua orang dengan niatnya dia dapat apa yang dia niatkan. Sekarang orang ni niat apa? Nak putuskan ibadat. Jadi kalau kita ikut ini dalil Nabi SAW kata dia semua dapat akan dia niatkan, dia dah akan niat solat lagi. Jadi kita kata solat ni putus dan batal. Dan inilah pendapat ulama. Sebab itu bila kita nak keluar daripada solat, kita niat dalam hati dah habis dah, solat kita dah batal. Perlu tak ambil dalam pilihan lah? Nah, tak perlu lagi lah. Sebab kita kata orang dah masuk masjid dah lambat, kata pun kalau tahu tak tunaikan kaya tu masjid ke ataupun solat sunat. Nah, kita lah. Jadi baru masuk Allahu Akbar, baru nak baca Al-Fatihah tu, tiba-tiba muazzin dah qamat dah. Allah Akbar, Allah Akbar, kita la ilaha illallah, qamat. Taklah dia ambil pendapat bahawa kita tak boleh solat bila imam dah, ataupun muazzin dah qamat. Dia putuskan solat dia. Macam tak putuskan solat dia? Ha, sebagian orang beri salam. Satu kali pun jadi lah. Betul? Ini ke depan. Jadi sebenarnya kalau dia dah niat nak putuskan solat dia, tak kaki salam pun je lah. Dah batal solat. Sebagian ulama kata, tak boleh kita walau tubtilu amalakum, jangan batalkan amalan kamu. Jadi kena komplit sampai habis, perlu kejar solat tersebut. Orang Allah, cuma nantilah kalau kita nak bincangkan. Cuma menunjukkan bahawa kita boleh, kita masuk ke ibadat dengan niat, kita keluar ke ibadat dengan niat. Cuma ada satu masalah, orang yang puasa jalan kat bazar dah pukul 5 petang, baru lah yang pergi air katira pun dah keluar. Kurma yang dulu malas nak tengok pun malas. Tapi bila puasa sedapnya kurma, sampai waktu dulu. Dia niat nak batal dengan puasa. Batal atau tak batal puasa dia? Tak batal. Kenapa tak batal? Sebab dia belum makan. Tapi niat. Seseorang tu dapat apa yang dia niat kan? Dia kan niat tanah pun. Tahu tak kita banyak ulama kata batal puasa ni? Imam Ahmad kata batal puasa ni. Banyak ulama kata batal puasa. Macam ni Syekh Kaidin dan sebagainya ada yang lagi mengatakan batal puasa ni dengan dia niat. Tapi niat macam mana? Niat yang betul-betul nak batalkan puasa walaupun dia tak makan tak minum. Itu pentingnya niat. Tapi sebagai ulama kata selagi dia tak makan, tak batal puasa ni. Ini bila kita cakap tentang hal ini adalah niat yang betul-betul pasti dalam hati. Tapi ada orang macam nak batalkan, nak batalkan ke tak? Nak batalkan ke tak? Lagi-lagi kalau proses itu pada segala surat yang kami dapatkan, tak payahlah untuk memberi nasi boleh buat tu. Kalau macam ini tak, kalau ini kalau tak. Dan satu keadaan yang khusus, macam mana kita niat nak batal kan, dia tak akan batal. Siapa tahu ibadah apa? Ha? Ibadah haji dan ibadah umrah. Macam mana kita niat pun kita cakap, aku batalkan haji aku, aku batal umrah aku, aku gibah tak nak buat haji, tak nak buat umrah. Kalau punya haji tetap jalan, kalau punya umrah tetap kan? Tetap jalan, tak batal pun. Allah SWT kata, wa atimul hajj wal umrah lillah, dan sempurnakanlah haji dan umrah kerana Allah SWT. Jadi dia kena disempurnakan. Jadi ini lain yang terkeluar daripada hadis niat ini kerana apa? Kerana dalil yang khusus. Ada pun ibadah lain tak? Ini untuk haji dan umrah. Dan ini banyak berlaku. Jadi orang yang dekat dengan Masjidil Haram, orang Madinah, orang Jeddah, malam Ramadan waktu ramai dia masuk nak buat umrah, kalau tengok ramainya penuhnya, tak jadi lah, batalkan. Dia akan berlaku, dia ingatkan batal, tak batal. Dia tukar dia pakaian dan ihram dia apa semuanya, dia tetap dalam ihram. Dia kena buat setiap kali dia buat apa yang dilarang dalam ihram pun dia kena jam. Jadi Al-Quran yang kita dapat gambaran tentang kepentingan ini dalam hadis ini, bahasan kita arahkan tadi dengan makhluk dan makhluk dengan niat, hadis niat yang masyhur ini, di mana telah kita bincangkan beberapa masalah hukum niat di dalam ibadah dan juga dalam akidah. Kita telah bincangkan bagaimana peranan niat di dalam ibadah, bahawa ia menentukan bahawa satu ibadah itu sah ataupun tidak sah. Dia membezakan antara satu ibadah dengan ibadah yang lain. Dan bagaimana dengan kita berniat sesuatu ibadah itu boleh batal dengan tanpa kita melakukan apa-apa. Bagaimana seseorang yang berniat untuk memutuskan salatnya ataupun memutuskan puasanya dan ibadah-ibadah yang lain. Dan di sini kita dapati kepentingan niat dan bahayanya kita ambil lewa dalam masalah niat. Jika dengan berniat untuk membatalkan satu ibadah itu boleh batal, bagaimana dengan yang lebih besar daripada ibadah, iaitu keimanan? Seseorang yang beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala, tiba-tiba dia duduk berfikir-fikir, kemudian dia berniat nak keluar dari Islam. Bagaimana dengan niat seperti itu? Terkeluar ataupun tidak terkeluar dari Islam? Jawabnya, terkeluar dari Islam. Hanya saja setiap orang itu mendapat apa yang dia niatkan. Jadi dia boleh murtad walaupun dia ada di rumah. Tak perlu dia nak cakap, nak declare, tukar nama dekat IC ataupun tukar agama dekat IC. Dia sebenarnya dah keluar dari Islam dengan dia berniat. Dengan itu kita tahu apa sebenarnya motif orang yang menyebut-nyebutkan tentang hak-hak agama dalam satu masyarakat, di mana mereka mempertikaikan kenapa orang yang bukan Islam dibenarkan keluar dari agama kepada Islam, tetapi orang yang Islam tidak dibenarkan untuk keluar dari agama Islam ke agama Kristian, Buddha dan sebagainya. Dan mereka mula menguji mungkin ulama, mungkin kita katakan authority, dan juga dia menguji akan kesabaran orang-orang Islam lain dengan declare dengan dia mendeklare dan waktu ini menyatakan bahawa dia telah sepuluh dan berislam ini waktu pernah buat dengan aku. Sedangkan kita tahu bahawa dia tidak perlu buat demikian dia dan sepuluh dan berislam. Dengan dia niat saja kat rumah hari itu dia sedang berislam pun. Jadi sebenarnya dia nak apa? Pasal lalu dia. Sebab itu kita tahu kenapa hukum Islam terhadap orang murtad sangat keras sekali. Sebab bila dia murtad, kita tak akan tahu dia murtad ataupun dia mati Islam lagi. Betul tak? Kalau dia sembunyikan kekufuran itu pada dirinya sendiri. Jadi kita jadikan terang-terangan, artinya dia melawan kan? Kerajaan Islam. Dia melawan orang-orang Islam. Jadi sebab itulah orang-orang ini di kaunsel diberikan peluang untuk bertaubat kembali kepada Islam. Jika dia juga maknanya dia wajar dihukum dan hukumnya amat berat, amat berat sekali. Itu hukum yang Nabi tak pernah berikan. Man baca lagi namu faktor mana siapa yang menukar agamanya maka bunuhlah dia. Nabi sampai dalam Bukhari dan Muslim. Jadi itu kepentingan niat. Dia masukkan kita dalam Islam, dia boleh keluarkan kita daripada Islam. Sebab itu banyak ulama mengambil faedah mengapa orang kafir akan kekal dalam api neraka dan mengapa orang yang beriman akan masuk syurga dan kekal di dalam walaupun mungkin dia akan dia mungkin masuk neraka. Sebabnya seorang yang kafir tidak pernah terfikir satu hari dalam hidupnya bahawa dia nak masuk Islam satu hari. Tak pernah terfikir ni. Bahkan dalam hatinya kalau dia hidup sampailah bila-bila pun dia tetap dalam kekufuran. Tak pernah ada niat nak masuk Islam. Sebab itu dia dihukum kekal dalam api neraka. Tak terfikirkan. Ada pun orang beriman kekal dalam syurga sebab dia sentiasa berniat dalam hatinya kalau dia hidup lagi berapa ratus tahun, ribu tahun pun dia akan tetap dalam keimanan dalam agama Islam ini. Sebab itu dia berhak menghuni syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pentingnya niat. Dan satu hal lagi, tentang bila kita nak niat ketika kita beribadah. Jadi kalau kita nak solat, bila timingnya untuk kita niat? Dan bila kita niat ketika itu baru sah ibadah kita. Jadi niat kita tahu dalam satu perlakuan itu tidak terkeluar dari tiga kemungkinan. Yang pertama, seseorang pun niat sebelum dia solat contohnya. Yang kedua, dia berniat ketika dia solat. Yang ketiga, dia niat lepas dia solat. Ketiga, waktu untuk niat. Mana satu time kita mesti niat? Sebelum ataupun sama-sama? Ini lagi orang ada keempat lah. Yang tadi punya tak pakai lah. Dah habis solat baru nak niat. Sebenarnya tak ada saya silap. Jadi ada tiga sebenarnya. Satu sebelum dia solat ataupun bersamaan dengan waktu solat dia. Ini tak biar tu ihram. Dan satu lagi dah solat sikit lepas tu baru nak masuk niat. Jadi kita kata mana? Belum juga? Sebelum. Tapi yang sama-sama? Boleh juga. Mana lagi bagus? Ha? Sebelum lagi bagus. Satu jam sebelum. Nak niat nak solat maghrib nak solat isyak. Sama-sama timing dengan permulaan ibadah. Ini jawapan tentu sekali. Bila dia sertakan niat tu pada permulaan ibadah, itu akan yang bagus. Tetapi itu senang ke susah? Setiap kali nak solat masukkan niat aku solat zuhur, aku solat subuh, aku solat witir, aku solat jumaat. Kadang-kadang susah. Jadi itu tidak disyaratkan. Walaupun kita niat sebelum selesai ibadah itu dengan masa yang tidak begitu lama, maka itu pun telah dikira sebagai niat. Jadi kita dah pernah tak untung saja. Dah niat memang tak salat isyak. Terus pergi. Allah SWT tak niat lagi. Boleh ke tak boleh? Boleh. Sebab tidak ada apa-apa perkara yang menafikan niat kita. Tak ada apa yang membatalkan niat kita. Masih lagi nak. Okay. Jadi dengan itu dibolehkan. Itu juga macam kita nak belajar. Kita niat nak belajar ke kita? Duduk kat atas kursi baru niat belajar. Habis saya niat ngajar tu kira. Mula bismillahirrahmanirrahim baru nak niat. Dari tadi saya keluar dari rumah ke kata mana belum niat lagi. Tak perlu eh. Jadi agama ni tak boleh seperti itu. Jadi kita niat sebelum ibadat itu diperbolehkan dengan cara dengan satu jangka waktu yang munasabah dan tidak begitu lama di mana ada perkara yang mungkin mengalihkan niat kita daripada ibadah tersebut. Jadi sebab itu kita salat tarawih tiap-tiap kali nak angkat takbir nak kena niat salat tarawih. Aku salat tarawih, salat tarawih tak payah, tak payah sekali cukup. Yang pertama cukup. Sebab orang tahu kita memang salat tarawih, maka kita niat, niat lagi kan? Orang niat khabar ke dia niat itu, kita lain. Jadi kita cukup dengan kita sebelum masuk salat itu. Dan sebelumnya pun kita katakan walaupun daripada rumahnya dia berniat untuk salat. Dengan ya. Kalau macam mana yang sebelum tidur dia mikir-mikir, sudah malam baru bangun mikir tarawih. Seorang kan? Mikir dulu sebelum tidur. Ya. Malam itu dia bangun. Malam tarawih. Oh, dalam hal ini ada apa-apa halangan ataupun larangan daripada hadis? Tak ada, bahkan sebaliknya. Nanti. Kita ni mikir pun mikir. Tiga rakaat ke lima rakaat walaupun satu rakaat. Kita sama kalau daripada tidur, ya, sebenarnya tarawih. Tapi tarawih itu pun lama saja. Tarawih itu asalnya solat lihat pelan-pelan, pelan-pelan kabut. Tentang-tentang nak kerja satu dulu. Semua tentang langgar, tapi pun tentang langgar. Dosa lah, tapi lagi kita Al-Quran, kita ada tajwid. Nanti orang pun tengok lah, Hafiz ni baca terapu aja. Tak lah macam ini, kita pun boleh baca terapu. Jadi ada yang tak amalkan dah lah. Jadi jangan kalau nak kerja dengan khatam Quran tu. Jadi lagi nak khatam 27 lah 20 kapulah dan sebagainya. Lepas tu kita kurbankan apa ni, kewajiban-kewajiban bacaan. Baik. Jadi tarawih tu sebenarnya ada yang lihat. Dan maksudnya adalah solat malam, menghidupkan malam-malam Ramadhan. Berdasarkan dari Nabi SAW adalah Masqam Ramadhan Iman dan Masjidah Rasul Darallahu Malam Baca Mana Nabi. Siapa yang menjadi malam, menghidupkan malam-malam Ramadhan dengan patut sekitaran dan mengharapkan pahala, maka dia pulgan dosa-dosa yang telah lalu. Jadi lepas dia bangun solat. Solat ni niat tarawih itu. Baik. Jadi boleh kita apa tadi? Kita niat sebelum waktu. Bahkan puasa sama juga. Mesti ke betul-betul Allah Akbar aku puasa hari ini. Tak perlu lah. Sebahagian dari malam pun boleh, tengah sahur pun boleh, sebelum sahur pun boleh, lepas solat isyak pun boleh, tengah makan apa? Buka pun boleh. Betul lah. Kau tak payah nak tunggu dah dekat habis. Lepas tu alamak terlepas, tertidur pula kan. Tak niat. Dan juga tak niat. Tak payah buat. Tak je. Budak-budak gitu. Apa jawab kita? Awak dah niat dah. Mana ada orang Islam masuk Ramadan dia nak kunting-kunting puasa. Sedangkan dia tahu bahawa puasa satu bulan Syahrul Ramadan. Satu bulan Ramadan. Tak ada kan? Jadi kalau tak ada, bila masuk daripada awal Ramadan cukup kita niat untuk puasa satu bulan atau tak. Melainkan keadaan-keadaan yang mungkin mengalih niat kita. Contohnya, malam ke-10 atau hari ke-10 sakit. Takkan banyak sangat ke apa. Jadi itu lah tak boleh puasa bangun besar. Doktor kata mungkin satu hari. Jadi itu tak puasa. Nanti besoknya, nak puasa pula dan sihat. Tak niat ke tak niat? Sebabnya kena niat. Sebab apa? Dah terputus puasa dia. Niat puasa ni dah terputus. Tapi perkara ni mudah. Niat ni bukan nak baca lambat tu lambat ni. Jadi susah tu. Sampai ingat lagi dulu nak belajar niat apa? Nak jamak puasa. Itu niat ni paling panjang lah. jamakkan zuhur kepada asar, takdim dan sebagainya. Wah, kicau tu. Lepas tu nak kena niat sebelum apa, tasyahud akhir tu nak kena niat jamak lah. Takdim, takdim, baca, baca, baca, tak hafal-hafal. Kadang kita tak tahu pun apa yang kita baca. Satu orang kata, apa faedah kita lafal ke niat sedangkan hati kita lain? Ini tak ada faedah. Yang dikira oleh Allah SWT adalah niatkan kita. Baik, jadi di bagus kita kalau dapat masukkan niat itu pada awal ibadah. Baik, cuma masalah di sekarang, kalau kita dah solat, alamak, ini solat apa kan? Isyak, okey, solat isyak. Boleh tak? Ha. Boleh? Boleh. Kejap tak apa Azad. Baru masuk Fatihah boleh ada teringat. Tapi kalau dah lama sangat dah surahkan, baru teringat ni maghrib ke isyak. Jadi apa jawabnya? Maksudnya boleh tak kita lewatkan niat daripada awal waktu? Jadi bila dia punya kata orang tu paling lewat sekali yang kita boleh masukkan niat. Bila permulaan, kalau dah masuk pada ibadah tak boleh lagi ni ya. Bila tak pernah niat, tak tahu dia dah subuh, tak tahu nak zuhur, nak solat subuh, baru niat nak puasa. Boleh tak? Ni kita jenis baru nak tak puasa lah kita kan, ataupun solat baru nak niat sesuatu solat. Dia menunjukkan dia tak tahu dia sedang nak buat apa, dia nak solat apa, dia tak tahu. Dan antara syarat niat, bahkan ini adalah syarat niat, adalah ilmu jazim, pengetahuan, pengetahuan yang pasti tentang sesuatu perkara. Dia tahu apa dia nak buat, baru dia boleh niat. Tak niat dia. Kalau dia was-was, ini dah isyak sebelum isyak, lepas tu solat niat isyak. Jadilah. Jadilah. Tak jadi. Dia kena tahu betul-betul yakin. Ataupun kalau tak sempat yakin, kalau betul tuan, kadang-kadang tak boleh yakin. Maghrib ke belum maghrib? Itu tak ada, itu tak ada. Tengok macam gelap. Betul-betul punya gelap. Okey lah, waktu ke lah, tu puasa lah. Tapi kalau tidak, lagi belum pasti ataupun hampir pasti, dia tak boleh buka. Faham? Dan masalahnya dekat masalah lain tentang yakin maju isyak, keyakinan itu tak dapat jelaskan dengan keraguan. Jadi dengan hal ini, fahamlah kita bahawa waktu niat itu sama ada, sama-sama dengan ibadah ataupun sebelumnya. Baik, sekarang satu permasalahan lagi. Perlu tak kita hadirkan niat solat itu sepanjang ibadah? Maknanya kalau mula-mula dah niat zuhur, mesti tak setiap rakaat kita ada niat zuhur, niat sembahyang zuhur? Mesti tak? Ataupun cukup dah niat dah mula-mula dah cukup dah, setiap rakaat tak payah nak niat lagi? Kalau haji dan umrah pun sama. Lagi lama kalau haji berapa hari ya? Kalau kita dah niat haji tu, kalau macam tu 20 hari ke, 10 hari ke, ataupun 5-6 hari pun, setiap hari tu, setiap saat, setiap detik, kita kena ada niat haji dengan buat haji. Jadi di sini banyak orang keliru antara dua perkara. Satu, niat dan khusyuk. Antara niat dan khusyuk. Ada orang katakan khusyuk tu niat, niat tu khusyuk. Kalau kita faham definisi niat, kita tahu niat itu bukan khusyuk. Khusyuk itu adalah satu perkara lain daripada niat. Dan beranggung niat juga. Jadi niat itu adalah pertama kerana Allah SWT dan sebagainya tentang hal tujuan objek ibadah kita. Dan kita itu adalah menentukan ibadah kita. Adapun khusyuk adalah menyatukan hati fokus kepada ibadah tersebut. Jadi maknanya hatinya satu kepada solat, hatinya satu kepada wuduk, hatinya satu kepada baca Quran, hatinya satu kepada zikir. Bukan hatinya tengah solat pun tengah solat tengah fikir pasal lain benda dan sebagainya. Lepas ni nak buat apa, lepas ni nak pergi mana, lepas ni nak makan apa dan seterusnya. Jadi itu masalah khusyuk. kata-kata seperti itu pada khusyuk itu dia tidak menentukan sah atau tidak sah waktunya ibadat. Baik, jadi dalam hal tadi kita katakan kita tidak perlu untuk mengadakan ataupun memasukkan ataupun menghasilkan niat itu sepanjang ibadat. Tapi baiklah kalau kita ada niat kita sedang salat, kita sedang salat. Kenapa? Kalau kita wajibkan kita ada niat saja sepanjang solat sampai kita beri salam. Lagi-lagi kalau solat terawih, kalau mulai ni solat itik, dah doa panjang-panjang, ni tengah solat apa ni? Kita pun tak sadar dia tengah solat apa. Susah kan? Kita musahkan sesuatu, maka ia bukan daripada syariat. Ini bukan apa yang diwajibkan dan dituntut dalam masalah ini. Tadi kita terangkan sedikit tentang bab haji, bahawa haji dan umrah tidak boleh dibatalkan walaupun dengan niat. Bahkan haji dan umrah ini tak boleh dibatalkan walaupun kita buat perbuatan yang membatalkan haji. Perkara yang membatalkan haji dan umrah iaitu kita bertahalul sendiri. Maksudnya kita bersatu dengan isteri, maka batallah haji tersebut juga. Tetapi ketahuilah bahawa tuntutan haji tetap ada atasnya. Dia tak jadikan dia batal. Faham tak? Bila dia bersatu dengan istrinya, hajinya tu batal. Tapi sudah tak diterima oleh Allah Subhanahu Taala. Tapi tak mengada dia dah boleh boleh-boleh, dah boleh pakai batu, dah boleh balik. Dia tetap mesti diwajibkan untuk menyempurnakan manasiknya dan dikenakan kafarah atasnya sembelih unta, dan tahun depan dia mesti tunaikan haji lagi. Nampak? Macam tak batal. Cuma pun tak diterima ibadah tersebut. Jadi ini satu perkara yang unik untuk haji dan umrah. Dan satu perkara lagi yang unik untuk haji dan umrah yang bersandarkan dalil-dalil yang sahih. Bila kita nak tukar niat ketika haji, dia tak jadi. Kalau solat mungkin kita boleh tukar-tukar niat, tetapi dalam masalah haji dan umrah kita tak boleh tukar-tukar niat. Maksudnya kadang-kadang niat itu terus saja, dia tak berubah walaupun kita niat berubah. Jadi contohnya macam ini, seseorang yang belum buat haji, lepas tu dia nak buat badal haji untuk orang lain. Jadi dia niat nak buat haji untuk orang lain. Tapi ketahuilah hajinya tak akan jadi untuk orang lain. Hajinya tetap pergi kepada siapa? Pergi kepada dirinya sendiri, untuk dirinya sendiri. Satu orang tanya kan, inamal amal rutinnya dan inamal ikut diberi imbah nawa, amalan tu dengan niat, orang tu dapat apa dia niatkan, orang tak niat haji untuk dia. Waktu dia nak masuk haji, dia niat untuk orang lain. Kita katakan niat itu pergi pada dia juga. Dan kita dah terangkan bila waktu niat, sebelum ataupun sama-sama lah. Dan tengah-tengah macam mana? Tak boleh tak pakai. Tapi untuk haji pakai pula. Sebab kalau dia dah niat untuk orang lain, sedangkan dia belum buat haji, dia sebab dia niat balik untuk dia sendiri. Kalau dia tak niat pun, dia tetap buat haji untuk dirinya sendiri. Jadi niat haji sama pakai. Ditahirkan oleh Syekh Al-Bari dan Masalah yang lain-lain ulama haji. Ada seorang lelaki itu di kedengaran sedang bertalbiah. Dia kata hajat tu an syubrumah. Oh, lakaika an syubrumah. Nabi seorang tak dengar. Dia tanya pada lelaki tersebut, man syubrumah, siapa tu syubrumah? Dia jawab lelaki tersebut, aku li au kali berli. Oh, syubrumah tu adalah saudara ku ataupun saudara ku, kerabat tu. Maka Nabi sebelah tanya pada hajat ta'an nafsi, kau telah buat haji untuk diri engkau? Maka jawabnya, la. Maka Nabi SAW kata, hujja'an nafsi ka tumma hujja'an syukroma. Buat haji untuk diri engkau dulu, kemudian buat haji untuk syukroma. Apa maksudnya sekarang? Dia dah buat haji, kita dah kata tak boleh batalkan haji. Maksudnya apa? Haji dia untuk syukroma tu tak pakai, balik kepada dirinya sendiri. Dan dalam hal ini sikit saja lah ada tentu. Kadang-kadang orang tak tahu, dia datang buat haji, dia punya niat nak buat ifrad lah, niat nak buat itulah, nak buat ni. Dan kadang-kadang dia datang last minute, Nanti dia jumpa, kalau dia pergi jumpa pada ulama kat sana, nanti kat sana ada kubur untuk orang tanya tentang manasik haji. Nanti orang kata, tukar niat kau atau tukar haji kau dari Ifrat pergi Firat. Sebab kau dah tak sempat nak buat umrah pun dah tak sempat. Dan sebagai orang kata, syekh ni atau boleh, mana boleh tukar-tukar niat? Dah masuk ibadah, mana boleh tukar-tukar niat? Ini orang tak tahu. Tak apa lah, syekh pun tak dengar apa dia cakap. Tapi syekh yang sedang jawab, dari siapa dia ditanya, dia boleh jawab kan? Dia boleh jawab. Sebab haji lain daripada ibadah lain, boleh tukar. Boleh pasarkan antara satu manasik kepada satu manasik yang lain. Jadi mula-mula dia buat tawaf apa semuanya, semua untuk ifrat misalnya, tiba-tiba dia tukar untuk tamatuk. Boleh tak boleh? Tiba-tiba umrahnya jadi apa ni, tawafnya jadi tawaf umrah. Sa'inya boleh jadi sa'i umrah. Dan dia boleh tukar niat kemudian dia boleh korban. Jadi masalah ni masalah yang khusus, dia kira bagi teknikal sikit. Saya dah tentukan saja. Dan maknanya sekarang kita kena bicarakan sedikit tentang masalah tukar niat. Tengah-tengah ibadat tukar niat. Boleh tak boleh? Ini bukan masalah tukar niat kepada Allah, kemarin kepada orang. Bukan ya, ini niat dari satu ibadat ke satu ibadat yang lain. Ada tiga keadaan tukar niat. Yang pertama, kita tukar niat daripada ibadat yang rendah kepada ibadat yang lebih tinggi. Iaitu seperti kita tukar niat daripada solat sunat kepada solat wajib contohnya. Satu lagi, kita tukar niat daripada tinggi ke rendah. Daripada wajib, kita tukar kepada nanti lah, pada sunat. Yang ketiga kalian apa? Kalian ketiga apa? Tukarlah. Rendah ke atas, atas ke bawah, apa lagi ya? Possible? Ha? Sama ke sama lah. Sunat ke sunat, baru ke? Saya tahu kita boleh buat ni. Tapi kena latih lah. Sebab yang ulama keluarkan ni, bila dia keluarkan kategori-kategori, dia pecah-pecahkan kita ni, ni semua boleh pakai letak lah, boleh pakai dong. Jadi tiga keadaan, sebelum ibadat, selepas ibadat, waktu sama-sama ibadat, tengah-tengah ibadat, ini pakai dalil apa? Dalil ada letak lah. Tapi sebab itu kita biasa macam dengar, dan kemudian kita biasa latihkan diri kita, kita punya mind, minda tu lebih analitika, lebih analitik. Sunat ke sunat. Ha, sekarang nak masukkan contoh. Orang ni bangun, bangun tidur ngantuk lagi sebenarnya, tapi bangun subuh. Jadi biasanya dia tahu lah kan, solat subuh tu dua rakam subuh lebih baik daripada apa tu, apa yang apa tu naiknya matahari dan apa yang yang terbenam matahari pada hari tersebut yang dipahalanya besar. Saya minat dunia mama tiha pun ada lebih baik daripada dunia dan apa yang di atasnya. Jadi dia pun solat sunat, niat dia solat sunat subuh. Tengah-tengah lah mak aku mata buka solat subuh sudah surat juga ya, boleh tak boleh? Saya minta pasal satu boleh ya? Boleh ya? Tak mulai ada kita buat pasal. Boleh ke tak boleh? Boleh lah, ya. Amal-amal lebih niat. Niat kita, kita punya amalan ikut niat kita. Kita nak buka, okey lah. Boleh tak? Dan dia ada tak? Nanti kita boleh rekomen ganti yang mungkin je. Apa jawabnya? Kalau siapa ingat tadi saya cakap apa tu, dia mungkin jawab tak boleh. Ha? Dari sunat ke wajib. Apa problemnya? Sunat ke wajib. Niat. Bukan, bukan masalah tu. Ada satu masalah, timing niat. Ha, dari dulu. Ha, niat tu bila? Sebelum. Sama-sama. Kalau dah start saja ibadah, boleh niat tak? Tak. Tak. Apa lagi nak tukar niat lagi? Tak boleh. Faham? Jadi bukan hak keluarkan fatwa, mufti keluarkan fatwa, mesti ada apa? Ada sandaran, kat depan dia tu ada kaedah. Nanti dia klik aja sini, keluarkan slide, ini slide. Kadang-kadang 2-3, lepas tu dia apply. Formula ni semua kan, campur-campur kan baru keluar satu fatwa. Kita baca satu je hadis. Hadis kata boleh lah, boleh. Orang nak niat apa dia dapat lah. Awak terus ke pembahasan-pembahasan lain. Nampak? Jadi boleh atau tak boleh? Tak boleh. Kemudian kalau tak boleh, dia dapat solat apa? Yalah, dia dapat solat satu subuh lah. Tak dapat. Dapat solat sunat subuh lah. Pun tak dapat. Dapat. Ini lagi susah daripada tadi ya. Agak-agak dapat tak? Kalau dapat kenapa tak dapat kenapa? Intinya peranggan pada awal masalah. Kita cerita pasal hukum. Sebab kalau tak dapat ke dapat ke, kita cakap kau kena ulang balik. Ataupun kalau dia buat yang tadi jangan buat lagi dan sebagainya. Kadang-kadang ulama kena peka je lah. Tak masalah-masalah seperti ini. Agak-agak pun Kalau dapat kita kata kan, yang tak pakai, yang batal tu, niat yang untuk palsu, itu ditolak balik kepada status quo lah. Itu apa? Sunat. Sebab dia niat daripada awal. Ketahui lah bahawa pendapat ni lemah. Sebenarnya sunat pun tak dapat. Kenapa lah? Kerana bila dia tukar niat tengah-tengah ibadat, maknanya dia dah batal kan niat yang pertama. Dia nak masuk niat yang baru. Jadi bila niat yang baru dapat tak? Tak dapat. Sebab dilakukan tengah-tengah ibadah. Jadi yang dia batalkan dah batal. Kita dah katakan kita bila niat nak batal ibadah, batal juga. Batal. Sebab tu mesti pandai-pandai. Ataupun jangan pandai-pandai main-main dengan ni, dengan niat. Dalam hal-hal ini jangan main-main. Okey. Tapi kita selalu dengar orang kita tak suka orang lain tu. Niat je lah. Tak nak belajar. Niat je lah. Ini satu hal lagi dari betul sikit je lah kan. Ada orang sangka dan dengan niat semua boleh pakai. Semua boleh jadi. Niat tu punya power dia kata. Apa pun niat-niat dia cukup. Apa kata kita? Tengok keadaan. Ada kata niat tu cukup. Tapi banyak kali niat itu sahaja tidak mencukupi. Kalau kita lihat semua ibadah itu asalnya perbuatan, yang ini kita lakukan oleh diri kita sendiri mengikut kemampuan kita. Baik. Tapi kadang-kadang kita tak mampu melaksanakan satu-satu ibadah tersebut kan, sakit, kerana uzur, kerana sibuk dan sebagainya. Jadi kita niat nak buat sebenarnya tapi tak dapat buat. Dan kita musafir dan sebagainya. Dapat pahala tak dengan niat kita? Dalam hal ini dapat pahala jika kita benar-benar niat sungguh-sungguh. Ini akan datang dalam hadis. Ini yang berikut dalam bab niat. Bagaimana Nabi SAW kata ada orang kat Madinah, kita pergi mana-mana, kita tengah apa tu, tengah marching kita kan, dalam army kita nak pergi ke musuh ataupun nak balik daripada peperangan. Ada orang-orang kat Madinah ni semua setiap langkah kita, dia pun dapat pahala juga. Macam dia pergi dia. Tapi dia tak pergi, dia duduk kat rumah. Kenapa? Habat Abu Marah. Kerana keunduran menghalang mereka daripada mengikut kita. Ada dua ke, wanita ke, buta ke dan sebagainya. Dapat pahala sama dengan dia. Kekuatan niat, nampak? Tapi janganlah. Marilah derma. Saya niatlah, saya niat. Mana boleh pakai dia tu? Belajar. Saya niat nak belajar, insyaAllah. Nak pergi haji. Saya niat gaji dakwah. Marilah dakwah sama-sama. Niat saya niat dakwah. Nanti dia baik semua niat. Semua niat saya tak buat. Tutup orang, saya niat nak tutup orang dan sebagainya. Begitu juga nak tinggalkan maksiat. Bila nak pergi awal, bila nak batu tutup orang, niat lah. Bila nak henti hukum, niat juga. Dan satu lagi perkara, kesilapan yang biasa. Ada menyatakan niat itu power, sehingga benda yang salah, amalan yang salah pun boleh betul. Kita buat konser. Jadi ramai dia datang, mudah-mudahan ni ikhok dia datang. Kalau kita buat ikhok, ikhok datang. Kita buat apa hari, drop pun dia datang. Kita panggil penyanyi tu, kita panggil penyanyi yang pakai tudung, yang tak pakai tudung. Janji tema ni tak apa. Lepas tu ada apa? Ada ceramah, ada forum dia dan sebagainya. Niat kita apa? Dakwah, bagus tak bagus? Bagus, pahala dakwah banyak kan? tak apa kan kerja lagi-lagi. Kata pejabat kita, kata cukup ke tidak niat macam tu? Tak cukup. Dia tak akan membuatkan sesuatu perkara yang salah itu jadi betul. Banyak kesalahan yang dilakukan oleh orang. Okay. Jadi ini biasanya dalam bab dakwah lah. Ini menunjukkan bahawa umat kita ni, masyarakat kita ni suka nak buat baik, nak dakwah, nak apa semuanya kan. Tapi masalah ilmu lah, kekurangan ilmu. Kemudian bila buat sesuatu, mesyuarat. Okey, keputusan buat projek tu. Tapi tak pernah nak rujuk pada ulama dan sebagainya. Itulah yang berlaku. Dan bila dia tak betul dan amalan pun tak betul, boleh dapat berkat daripada dakwah. Dia macam hujan je lah. Hujan basah lah. Basah. Sekejap je. Kalau lepas tu kering tahun, apa faedah dari hujan ni? Yang sekarang ni tu. Jadi walaupun sikit, hujan sikit. Keluar air banyak. Susah nak jumpa rumput tu tak? Dah ada jari. Daripada kita ada sekali dua, lepas tu hilang. 10,000 orang datang orang, lepas tu hilang. Di mana tak tahu. Jadi dengan itu, kita kena perhatikan yang setelah ini. Baik, satu hal lagi berkenaan dengan niat. Kita dah katakan tentang menukar niat daripada kecil kepada besar. Bagaimana kita tukar niat daripada besar fardu kepada sunat? Boleh tak? Tengah solat subuh 2 rakaat fardu, dia tukar jadi solat sunat 2 rakaat. Lama solat sunat bagus sebenarnya. Ini nanti susah rugi ya. Solat sunat satu nanti solat 2 rakaat tahun tu boleh tak boleh? Boleh tak boleh? Tak boleh? Kenapa? Sebab pertengahan ibadah bagus. Betul kan? Faham kan? Yang pertengahan tak boleh lah. Jadi yang mula-mula tu apa? Mereka yang terlepas tu apa? Mana satu nak dia terima? Mana boleh salat separuh tu? Jadi asalnya tak boleh. Saya ingatkan sekali lagi, asalnya tak boleh. Tetapi jika ada keperluan, ada maslahat agama yang berat, maka dia boleh dengan kita sukanya daripada fardu kepada sunnah. Siapa boleh berikan agak-agak contoh? Ada keperluan maslahat. Contoh dengan inilah eh. Seorang itu solat di masjid. Ingatkan dia dalam ibadah. Jadi dia solat fardu subuh. Tengah-tengah solat, satu rakaat satu sah, nak masuk 2 rakaat, tiba-tiba tu satu grup datang. Allah Subhanahu wa taala, segala ilah Allah, terus nak solat jemaah. Nama solat jemaah apa tu dah? Jadikan solat ini solat sunat. Lepas aku masuk dia dengan dalam solat fardu. Boleh tak boleh? Asalnya tak boleh. Tetapi di sini dibolehkan kerana kebesaran kepentingan solat jemaah tadi. Okey. Tak payah kita nak batalkan solat tu. Pasal itu dah solat baru, mana boleh batalkan. Jadi kita boleh terus sekarang niat dia solat sunat. Assalamualaikum. Terus kita join jemaah tadi. Boleh? Ini dipakuakan oleh ulama. Kalau ada yang pendapat lain, wallahualam. Tapi kita rasakan ini ada mengatakan baik. Kita dengar ada beberapa ulama. Saya mau pergi mana dekat dengan itu. Saya tahu dia menanggi itu malam. Menanggi buat saya minyak. Nah. Ya, ini waktu ini. Dia tengah terbayang. Mantap perangkat. Jadi ini tidak wajib. Tapi kalau orang nak lakukan boleh, dia tak boleh. Jadi satu lagi adalah tukar niat daripada mana? Yang sama ke sama. Sunat kepada sunat, fardu kepada fardu. Boleh ke tak boleh? Fardu ke fardu boleh tak? Jelaslah tak boleh. Fardu mana boleh ditukar? Tukar-tukar niat tengah-tengah itu. Jadi masalah kita sekarang masalah sunat ke sunat. Sunat kan dua. Asal sunat adalah untuk kita bertaruh kepada Allah SWT. Jadi bahagian ulama, ini masalahnya dia kira. Bahagian ulama kata boleh. Sebab kita dah tukar daripada sunat ini kepada sunat ini. Okay. Tetapi sebagian ulama tetap mengatakan balik pada asal, tak boleh kita tukar sunat kepada sunat yang lain melainkan ada sebab yang tanda. Baik, kita sambung sedikit lagi bertanya berkaitan tentang hadis ini. Yaitu dalam hadis itu menyebutkan tentang satu ibadah sebagai contoh dari Rasulullah SAW. Sekarang siapa yang berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, berhijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Barang siapa hijrahnya kepada dunia ataupun untuk seorang wanita dengan nikah dengannya, maka hijrahnya mengikut apa yang diniatkan. Jadi ulama-ulama yang mensyarahkan hadis ini biasanya akan menyentuh tentang masalah hijrah. Pertama sekali dalam banyak-banyak ibadah, solat ada, zakat ada, haji ada, puasa ada. Kenapa Nabi tak ada pilih contoh hijrah? Jadi di sini mereka mengatakan kerana besarnya, pentingnya, agungnya peristiwa hijrah itu dalam agama Islam. Baik, kerana ialah yang satu-satunya peristiwa dalam agama Islam yang menukar, kita katakan, haluan agama ini. Kita tahu bahawa Nabi SAW telah berdakwah di kota Mekah selama 13 tahun. Dan Nabi SAW bersabar terhadap apa juga ujian di kota Mekah. Walaupun sahabat-sahabatnya ada yang kena siksa, bahkan ada yang dibunuh oleh orang kafir Quraisy. Tapi Nabi SAW bersabar sampai diizinkan oleh Allah SWT untuk berhijrah ke negeri yang aman yang akan menerima agama Islam ini, barulah Nabi SAW pindah. Jadi ini menunjukkan bahawa asalnya dalam agama kita ni kita bersabar. Bukan sikit-sikit saja nak cari tempat yang lebih jaya lagi, sikit-sikit saja nak cari tempat yang lebih Islam lagi. Dan seterusnya. Tidak asal kita bersabar terhadap ujian. Namun demikian, dalam keadaan-keadaan di mana kita tidak boleh tidak memelihara, untuk memelihara agama kita, kita kena keluar dari negeri kesayangan kita, tanah tumpah darah kita, untuk kita bermestautin ataupun berpindah ke negeri lain, maka di situ dibolehkan. Jadi itulah satu-satu syarat, yang syarat yang utama bila kita diwajibkan hijrah. Bukan diboleh, jangan hijrah lagi, diwajibkan hijrah. Bila kita di negeri kita itu kita tidak mampu, tidak dibenarkan untuk mengamalkan agama kita. Bukan kita tidak mampu melaksanakan hukum Allah. Itu dah terlalu tinggi sangat. Wah, kalau tak dapat hudud, kita mesti hijrah ke negara yang ada hudud. Jiran-jiran ada hudud, kita jiran. Pakistan. Bukan. Syaratnya kita kena benar. Kita lihat kata-kata ulama, antara ini Ibnu Hajar Asqalani dalam satu lari, dia syaratkan bila seorang itu dapat mengzahirkan, melaksanakan agama dia. Jadi tak mesti sampai kepada hukum-hukum fardu kifayah yang lain. Ustaz, masjid azan tak keluar, kita mesti keluar dalam azan. Habis kita tak boleh tinggal kat sini. Kita tinggal. Itulah faham dia. Kita tak pergi dalam keadaan-keadaan dalam sejarah, lebih nasib lagi daripada keadaan kita sekarang ni. Tetapi tetap tak kita. Sama tetap dalam sejarah kan? Nabi SAW dalam solat di mana 13 tahun di Mekah. Kat rumah saja lah. Masjidil Haram depan Kaabah. Apa dia dalam Kaabah? Piling Kaabah 360 patung berharga. Kalau Nabi SAW tentu tangan dia kata cema dia tanya apa? Patung. Tapi Nabi SAW solat kat situ. Asal boleh solat, boleh. Yang tak boleh solat, kata nasib itu dah boleh rumahnya. Dia tiba masanya, ada tempat dia pula. Nabi SAW izinkan mereka untuk apa? Boleh Islam. Mungkin jalan ke mana? Ke Habsyah. Itu pun bukan negeri Islam. Tapi sebab raja dia, An-Najjaj itu adalah raja yang adil. Dia tidak menzalimi siapa. Maka insyaAllah menantang kita tinggal macam itu. Tapi syiar kat dalam negeri Tokyo waktu itu, Habsyah itu adalah syiar Kristian. Busing dengan busing ini itu lah. Cross dengan cross ini. Christmas ada apa ke semua ada. Itu orang canggih kat dia. Tapi setelah baca macam itu, orang macam lama dulu itu. Dia kata tahun 5 hijrah. Orang ada kata hijrah Habsyah yang kedua, itu 6 hijrah. Ada yang duduk sampai perang Khaibar. Ini tak kurang daripada berapa, kita kira kemarin 5 tahun campur 8, 8 campur 6. Tak kurang daripada 5, 15 tahun ke 14 tahun ada yang hidup di sana. Di Ja'far telah berbahagia jamaat. Menunjukkan bahawa maksud di sini adalah boleh mengamalkan agama. Tapi Nabi SAW berbakar bersetik dan lain lagi tetap tinggal di Kota Makkah. Sampailah mereka kata apa? Mari kita tak mahu bunuh dia, kita keluarkan dia. Itu kalau lebih itu peraturan baru. Maka barulah Allah SWT perintahkan Nabi SAW untuk hijrah. Itu hijrah yang terakhir iaitu ke Kota Al-Madinah. Jadi ini kita kena faham sedikit tentang hal hijrah. Kemudian selain daripada itu, hijrah itu tidak diwajibkan. Dan hijrah itu yang kita sebutkan tadi, satu jenis hijrah. Iaitu hijrah tempat. Hijrah dari satu tempat ke satu tempat yang lain. Dari satu environment ke satu environment yang lain. Dan kita tahu environment, kawasan keliling memberikan pengaruh kepada seseorang. Itu jelas sekali. Awak tinggal tempat ghetto-ghetto, tempat orang rap-rap, awak pun keluar dari anak awak pun rap rambut yang straight jadi kritik. Betul tak? Setelah bukan, kita kadang tinggal tempat-tempat yang majmuk macam dekat sini pun ada rambut macam muk juga tak? Sedangkan bukan tinggal betul-betul kat situ. Kalau ada tinggal kat situ, tak tahu macam mana ada. Betul-betul jadi muk kan? Maksudnya adalah kalau kita tinggal di environment yang soleh, yang baik, orangnya ingat Allah SWT buat baik dan sebagainya, dia akan jadi apa? Istri. Tengok saja orang-orang dalam satu keluarga. Kita semua boleh jadi dia sebab apa? Daripada suasana keluarga kita yang buat kita berbeza. Cakap kita ni dah beza. Adik-adik kita ni cakap dengan pupu ni cakap tak sama. Sebab apa keluarga dan lain di ikut mak dia cakap macam ini, mak dia cakap macam ini. Kita beza lah. Kalau mak dia pergi ni, ya? Anak dia hukum je ya? Kalau tak suka main, pun ada. Orang Cina banyak ngeluh. Anak dia tak boleh cakap gila kan? Haa. Cara Melayu macam mana? Tak boleh bahasa semua. Menunjukkan pentingnya environment. Jadi dalam hal ini kita kena sedar. Jadi ada faedah daripada apa ni? Hijrah tempat ni. Namun demikian, ada lagi hijrah jenis lain, iaitu hijrah amalan. Iaitu kita tinggalkan amalan yang tidak baik dan kita lakukan amalan yang baik. Jadi dulu cakapnya sembarangan, cakapnya jubah pun ada campur tu campur ni, kita tukar kepada yang baik. Mana mungkin ada perbuatan-perbuatan yang tak baik kita lakukan, kita tipu sikit, tipu banyak dan sebagainya, kita tukar kepada tak menipu dan jujur dan seumpamanya. Banyak hijrah amalan ni, kata Nabi SAW, wal al-muslimuna man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. وَالْمُهَاجِرُونَ مَنْ هَاجَرَ مَا نَهَى اللَّهُ عَنْهُ. Kurang itulah kata Nabi SAW. Seorang Islam itu yang sejahtera dirinya, tangannya dan lidahnya kepada orang lain. Dan orang lain selamat daripada lidahnya ataupun perbuatan yang tak baik. Dan orang yang berhijrah adalah orang hijrah daripada apa yang Allah darham kepada dia. Itu maksud hijrah. Dan satu lagi kita Setelah hijrah tempat, hijrah Ramadan, ini hijrah apa? Hijrah orang. Jadi ada orang-orang yang tak makan sama, nasihat-nasihat sama gaya. Jadi jika cukup syaratnya, maka boleh kita kucilkan dia. Bagaimana dalam kitab bahasa Indonesia ini, maknanya kita boycott dia. Kita apa ni, tak mau cakap dengan dia, tak mau beri salam dengan dia. Kita kasih dia sampai dia menyesal kerana dia buat satu perkara yang maksiat terang-terangan. Dan lepas itu kita dapati dia akan jadi baik, jadi seorang yang saleh dan bertaubat. Maka jika itu boleh kita capai dengan kita hijrah dia, hajar dia, maka kita lakukan. Dalilnya adalah perbuatan Nabi SAW, di mana tiga orang antara yang berapa orang-orang lain yang gagal terus serta berperang dengan Rasulullah SAW, yang pertama Rasulullah SAW dalam peperangan Tabuk. Masalahnya orang-orang lain bohonglah pada Nabi SAW, kita tak boleh, kita tak boleh, kita tak boleh pergi dan sebagainya, ada urusan, ada urusan. Tapi tiga sahabat ni, macam mereka ni beriman, sayang pada Allah dan Rasulnya, mula-mula mereka macam nak katakan nak bohong lah. Sebab kalau mereka bohong pun, Nabi SAW akan terima saja. Nabi SAW tak akan boleh-boleh, dia serahkan rasa hati mereka pada Allah SWT. Tapi mereka ini tahu bahawa ni tak boleh. Mereka tahu macam mana kita bohong pun Allah SWT tahu. Jadi mereka terus terang, kita tak boleh, kita tak pergi ni, kita tak boleh, kita tak siap bukan apa. Tapi kita malah, kita taksir, apa yang panggil tu, kita delay, lama-lama dah terlepas dah. Orang pun dah pergi jauh. Ah, tak apa, besok nanti boleh kerja lagi dengan kuda. Besok, yang datang dia dah keluar, dia jauh dah pergi. Dah tak sampai lah, tak sampai lah. Kita berlaku pada tiga orang yang sahabat ni. Maka Nabi SAW bila dapat tahu, Nabi SAW perintah kan, semua orang jangan cakap dengan dia. Jangan, jangan apa, bercapu gaul dengan dia. Jadi macam apa, orang asing. Bukan masuk dia dalam jil. Dan bahkan sampai lebih dahsyat daripada itu, isterinya pun diperintahkan jangan apa, berpisah daripada suami ni tu. Ha, itu terpaksa suami sebahagian sahabat tu minta, tolonglah yang ini, ini tak boleh lah. Kalau ini susah sangat, tolong isteri aku berkhidmat pada aku. Jadi dia kalau pergi solat ke masjid, tak ada orang bayar. Sampai akhirnya dia tak pergi masjid pun, dia kena, kena kolekor. Lama jumpa 10 hari, sehingga kan bumi yang luas jadi sempit, bahasa pun jadi sempit. Maka Allah SWT turunkan ayat memberikan taubat kepada tiga orang ini. Jadi itu menunjukkan bahawa boleh kita lakukan boikot orang seperti ini, tapi mestilah mengikut syarat-syaratnya, eh? Baik. Jadi insyaAllah kita dapatlah yang boleh ingatkan dan saya ingatkan boleh apa ni, kongsi beberapa perkara tentang masalah yang dalam hadis niat ini. InsyaAllah kalau ada beberapa soalan lain. Nah, soalannya tentang beri salam, adakah sunnah kita beri salam kita kira kita jumpa orang, dan juga bila kita berpisah kita beri salam. Maknanya sekarang kalau masuk majlis ini beri salam, kalau dia nak keluar dekat beri salam tu dia beri salam, dia beri salam. Saya tanya ada orang, ada yang kata ragu ke kalau seorang masuk beri salam keluar tak beri salam. Masuk rumah orang, assalamualaikum, masuk beri makan-makan keluar jalan macam itu. Jadi maksud beri salam adalah beri salam bila kita bertemu. Okey. Itu asalnya bila kita bertemu kita beri salam. Dan bila kita berpisah asalnya pun kita beri salam. Tak ada masalah tentang hal itu. Okay. Dan salam itu apa maknanya? Maknanya kita doa dan kebaikan kesejahteraan untuk saudara kita. Ini tak ada, saya rasa tidak perlu kita buat itu terlampau tanah ataupun lebih-lebih lampau-lampau dalam masalah benda yang perkara yang kita tahu bahawa Nabi SAW mengatakan bahawa kalau kita nak simpatkan kasih sayang antara kita, nafsu salam lah sayang pun sama surga, kita simpat-simpatkan salam di antara kita, itu lebih umum, seumum-umumnya tadi. Allah SWT. Ada soalan lain? Nah, haji tak boleh dia tu. From which point you cannot kira kita tak boleh batal dengan haji. Wah, kita masuk saja yang tak boleh batal ke sini. Tapi ihram dengan sini bukan lepaskan kain ihram tuala itu yang warna putih. Itu bukan. Kadang-kadang kata yang kuat orang dah pakai tu lah. Itu standby je. Takut dia kata batal kongsi jualnya. Jadi bila lepas mikot dia tu boleh terlepas tak jatuh kain ihram. Nanti kita mandi apa semua kat sini. Takkan nak mandi kat atas pun kita boleh dekat kapal-kapal. Dia jadi ready, dapat kain yang wangi apa semua dia standby. Tapi tu belum jatuhkan ihram. Kalau jatuhkan ihram kata Singapura aku kau boleh. Oh niat kan boleh sebelum. Betul, niat boleh sebelum. Tapi untuk haji kita ada waktu yang tempatnya yang tu tinggi. Mikot. Kalau pakai mikot selalu kita jatuhkan ihram. Tak boleh sebelum. Sebelum kita kata tak sah lah. Sah juga. Tapi kalau yang tidak ada yang jadikan. Dan dari satu tentang haji yang kita putuskan, kita batalkan imam dan isteri contohnya. Kita katakan dia berdosa, dia kena kafarah, kena sembelih unta. Dan dia kena teruskan juga sempurnakan haji tersebut. Tetapi dia tetap apa kena? Kena ulang ni, bayar haji yang baru tahun depan. Masalah awak tadi, kalau dia tak faham, tak mampu. Ketahui lah, selama dia tidak buat haji tu, ada yang dituntutkan apa, beban haji atas dia. Dia belum settle lagi. Tak sama dengan orang yang belum buat haji terus. Ya? Jadi orang ini lebih keras tuntutannya. Jadi dia kena usaha betul-betul untuk lepaskan beban daripada dia. Itulah cara untuk mengapa? Menghapuskan dosa ini. Bukan boleh lah, kena buat secepat mungkin. Cepat mungkin dah tahun depan lah. Jadi kalau ada masalah tertentu dan sebagainya, jadi 2 tahun ke 3 tahun sempat juga. Jadi dengan itu insyaAllah terlebih dari dahulu, tak maaf terlambat lah, terlebih lah. Niat itu tak lama berpanjang sangat. Itu pun tak panjang. Sebab yang penting kita adalah bila saya bahasa dulu dulu, kita fahamlah buat di dalam kena tambah-tambah dengan contoh dan sebagainya. Semoga juga manfaat.